Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan, kalau misalkan kita menabung di bank konvensional, itu kan ada bunga jasa banknya ya. Kemudian apakah zakatnya itu diglobalkan gitu, digabungkan? Ibu, kenapa Ibu membuka rekening di bank konvensional? Adakah tuntutan dari lembaga atau apa untuk membuka rekening itu? Enggak, kita hanya inisiatif aja untuk menabung biaya. Apakah tidak ada di tempat Ibu lembaga keuangan syariah? Ada, cuma gini, saya terlanjur di situ. Cukup. Allahul Musta'an, kita hidup memang di akhir zaman yang banyak di antara kita kaum muslimin tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang riba dan mana yang mubah. Membuka rekening di bank konvensional yang ada persyaratan kita akan diberikan bunga, ini adalah persyaratan riba. Bila kita menyetujuinya, menyetujui riba. Bila kita buka rekening ini tanpa ada darurat, darurat seperti umpamanya pihak instansi tempat dia bekerja mengatakan, kamu harus buka rekening ini untuk terima gaji. Kalau tidak, tidak akan diterima gaji Anda. Ini darurat, akan hilang harta Anda. Baru boleh Anda buka. Bila hanya kita tidak ada yang maksa, tidak ada tuntutan, dan tidak sampai tahap darurat, kita buka di sana, maka ini sebuah perbuatan yang tidak terpuji dan khawatirkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang merasakan fasilitasnya sangat luar biasa dibandingkan yang lainnya, minta kepada mereka untuk hapuskan persyaratan riba ini. Wallahu ta'ala alam, setahu saya kalau untuk rekening giro bisa untuk dihapuskan persyaratan bunga tersebut. Dengan demikian Anda meminjamkan tanpa bunga, akar Anda adalah akar yang dibenarkan meminjamkan tanpa berbunga. Sekarang sudah terlanjur. Ya, semoga dihentikan atau dirubah akarnya seperti yang tadi. Sudah terlanjur. Bagaimana hukum menggunakan zakatnya? Apakah zakat dari uang kita saja atau termasuk uang bunga juga dizakatkan? Bunga tadi adalah uang riba. Dan uang riba dan seluruh harta yang haram, walaupun bunga ini sampai umpamanya satu nisab bunga itu saja, bagian Allah diberikan rezeki Allah banyak sekali. Bunganya saja mungkin sampai 50 juta. Kalau dia memiliki uang umpamanya 1 miliar, kemudian dibikin ditabungkan dalam tabungan deposito, mungkin sampai 50 juta yang dia terima per tahunnya. Apakah ini dizakatkan 2,5% dari 50 juta tadi digabungkan dengan 1 miliar tadi? Tidak dizakatkan nilai 50 juta tadi. Tidak, satu sen pun tidak dizakatkan. Tetapi 50 jutanya dikeluarkan 100%-nya. 50 jutanya dikeluarkan seluruhnya. Karena innallah thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Dan persyaratan zakat milik Anda. Harta yang haram bukan milik kita. Dia memang di tangan Anda, iya, tapi bukan milik Anda. Kalau dia diambil dengan tidak keredoan orang yang pihak lawan transaksi kita, maka dia milik dia. Balikan. Kalau dia redo, tapi Allah tidak redo seperti transaksi riba ini, maka juga bukan milik kita dan juga bukan milik dia, karena sudah keluar dari kepemilikan dia, sudah diberikannya kepada kita. Tapi bukan milik kita juga, karena Allah tidak meredoinya. Maka salurkan untuk kemaslahatan umum atau untuk fakir miskin. Berikan seluruhnya. Bukan berarti dikeluarkan 2,5%, 97,5%-nya adalah halal untuk kita. Wah, ini enak banget kalau ada solusi seperti ini. Tidak. Dikeluarkan seluruhnya, ini dikatakan oleh para ulama. Ini Imam Nawawi menukil dalam Al-Majmu' dan pendapat ulama Syafi'iyah dan bahkan Abu Hanifah dan Malik, ya, bisa dirujuk dalam disertasinya Dr. Abdullah Al-Ghufaidi, yaitu An-Nawazil fi Zakat, permasalahan kontemporer dalam zakat. Wabillahi taufiq.